Sepet ning pinggir embong, kalah cepet isau tuong. Telat ngomong tresno, cintamu di kondo wong liyo. Nelong serasane, sing tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendam, yen bis ketun sambat kale sinta. Cintamu di kondo wong.